Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Akhwan fid din wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Jurumiyah, di mana telah kita bahas sampai pada halaman yang ke-15, yakni Faslul Mu'rabat, pasal tentang perkara atau kata-kata yang mengalami i'rab. Pasal ini sebenarnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan ringkas atau kesimpulan dari pembahasan i'rab yang telah kita lalui, dari i'rab rofa, kemudian i'rab nasab, kemudian i'rab khafad, kemudian i'rab jazm. Di sini pada pasal ini sebenarnya hendak dibahas atau dikumpulkan ataupun diringkas oleh muallif Imam Ibnu Al-Jurum rahimahullah untuk dikelompok-kelompokkan jenis i'rab yang telah kita bahas. Makanya di sini kata Imam Ibnu Al-Jurum rahimahullah, mu'rabat itu ada dua. Al-mu'rabatu isman, mu'rabat itu ada dua bagian. Ismun yu'rabu bil harokat. Bagian yang pertama adalah jenis yang di-i'rab dengan harokat. Jadi i'rab-i'rab yang telah kita bahas sebelumnya, ada jenis-jenis kata yang perubahannya itu dengan menggunakan harokat. Harokat U, I atau A, atau A, I, U, atau dengan sukun. Nah, itu jenis bagian yang pertama. Itu dengan menggunakan harokat. Kemudian bagian yang kedua, jenis yang di-i'rab dengan huruf. I'rab yang kita pelajari sebelumnya itu, di situ ada kata-kata yang di-i'rab dengan huruf. Di samping jenis yang pertama tadi, di-i'rab dengan harokat. Ini sebenarnya adalah ulasan kembali ataupun bisa jadi dikatakan ringkasan, kumpulan tentang i'rab-i'rab yang telah kita pelajari. Dikelompokkan dalam dua kelompok. Adapun yang di-i'rab dengan harokat itu ada empat macam. Adapun yang di-i'rab dengan harokat ada empat, yaitu yang pertama adalah isim mufrad. Isim yang maknanya adalah atau yang menunjukkan kata tunggal. Kitabun, rojulun, baitun, dan lain sebagainya. Isim mufrad. Ini i'rabnya dengan menggunakan harokat. Kembali pada pembahasan yang lalu, kalau dikatakan isim, maka berarti dia dalam i'rab tadi hanya mendapatkan tiga i'rab, tiga jenis i'rab, yakni i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab khafad. Kalau isim mufrad berarti dia di'irab dengan harokat, bisa dengan rofa, bisa dengan nasob, bisa dengan khofat. Misalnya bisa dengan kalimat rojulun, seorang laki-laki. Bisa nanti pakai rojulan, pakai fathah, nasob. Bisa dengan rojulin, pakai kasroh. Ini isim, isim mufrad. Jenis is yang kedua, kata yang kedua adalah jamak takdir. Ini juga masuk jenis isim. Jamak takdir termasuk jenis isim. Jamak takdir adalah isim yang menunjukkan bilangan tiga atau lebih, disertai berubah dari bentuk mufradnya, atau kita katakan jamak yang tidak beratur dalam pembentukan jamaknya. Jamak taksir contohnya seperti kalimat tunggalnya rojulun, seorang laki-laki. Kemudian jamak taksirnya rijalun. Rijalun. Ini dalam i'rabnya sama dengan isim mufrad tadi, bisa menerima i'rab rafa, bisa menerima i'rab nasab, bisa menerima i'rab khafad. Pakainya harokat. Berarti kalau harokat itu ya bisa pakai dhamma, bisa pakai fathah, bisa pakai kasroh. Jenis jamak taksir. Berarti kalau kita tunjukkan dengan kata, bisa rijalun, rijalan, rijalin. Pakai domah, bisa pakai fathah, bisa pakai kasroh. Ini i'rab pada isim jamak taksir. Kemudian jenis yang ketiga yang di-i'rab dengan harokat adalah jamak mu'anas talim. Ini juga isim. Isim jamak mu'anas talim. Jamak mu'anas. Jamak menunjukkan bilangan tiga atau lebih. Mu'anas perempuan. Nah, jamak yang menunjukkan perempuan. Salim itu maksudnya yang beraturan, yang teratur. Yang di akhirnya mendapatkan tambahan alif dan ta, mabsutah, ta yang terbuka. Jamak mu'anas salim termasuk isim yang di-i'rab dengan harokat. Hanya saja pada jamak mu'anas salim tidak ada padanya, yakni dengan nasab dengan fathah. Yang ada muslimatun, muslimatin, muslimatin. Tidak ada jamak mana salim yang memakai nasab dengan fathah. Muslimatan tidak ada. Nah. Yang ada muslimatun, beberapa wanita muslimah, muslimatin, muslimatin. Ini berbeda dengan dua isim yang di atas tadi. Isim jamak takdir ataupun isim mufrad. Kalau isim mufrad tadi bisa rajulun, rajulan, rajulin. Jamak takdir juga bisa rijalun, rijalan, rijalin. Kalau jamak mu'anas salim, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nasobnya pakai kasroh. Nasobnya pakai kasroh. Kemudian yang keempat, yang di-i'rab dengan harokat adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini yang di-i'rab dengan harokat. Sebab ada fi'il mudhari yang bersambung di akhirnya dengan sesuatu. Entah dengan alif atau dengan ya atau dengan wawu. Sehingga di sini pernah kita jelaskan bahwasanya fi'il mudhari itu ada tiga macam jenisnya. Sudah kita terangkan ya. Fi'il mudhari ada tiga jenis. Sudah dicatat belum itu? Apa saja, Bu Umar? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada tiga jenis, bukan fi'il mudhari. Fi'il mudhari mu'talul akhir, fi'il mudhari sahihul akhir. Yang ketiga, antum dibantu, jadi. Yang ketiga fi'il mudhari yang jenis apa? Pak antum pak? Pak siapa lupa? Fi'il mudhari jenis yang mana? Antum, Adi? Mu'tal akhir, sahihul akhir, kemudian satu lagi, ya? Enggak fi'il mudhari, fi'il mudhari. Itu tadi yang mu'talul akhir itu yang ada huruf ilatnya. Nah, yang ketiga, ya, af'alul khomsa, ya, fi'il mudhari jenis af'alul khomsa, fi'il-fi'il yang lima. Itu jenis-jenis fi'il mudhari. Yang masuk pada bagian ini fi'il mudhari yang diberi harokat, ya, ini perubahannya dengan harokat adalah fi'il mudhari yang sahihul akhir yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu apapun. Ya, nanti ada dari jenis fi'il mudhari mu'talul akhir yang ada harokatnya ada. Namun keumumannya adalah yang jenis fi'il mudhari sahihul akhir. Yaktubu, yajlisu, itu pakai harokat. Nanti ketika dia nasob, lan pakai lan, misalnya lan yaktuba, lan yajlisa, ya. Kalau pakai lam menjadi lam yaktub, lam yajlis, pakai harokat. Kalau fi'il berarti enggak ada yang pakai, ya ada yang pakai kasroh. Contohnya misalnya ya. Contoh salah satu misalnya yang yajlis. Ya, jenis itu ini pakai pakai itu yang pakai harokat, ya. Ya jilisu misalnya pakai harokat rofa. Nah ini ikrof rofa, harokatnya doma. Lalu lan yajlisa pakai fathah. Kemudian lam yajlis pakai sukun. Tidak ada yang pakai kasroh, karena yang namanya fi'il pada ikrof yang empat tadi, ikrof rofa, ikrof nasab, ikrof rofa dan jazm, dia hanya menerima tiga, rofa, nasab dan jazm saja kalau fi'il. Sedangkan isim juga demikian menerima tiga, tidak menerima jazm kalau untuk isim, hanya nasab, rofa, nasab dan khafad. Itu kalau isim tidak menerima jazm. Kalau fi'il sebaliknya dia tidak menerima khafad. Nah, itu jenis-jenis kata yang i'rabnya itu dengan harokat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak mu'anas salim, yang keempat fi'il mudhari, yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Keempat kata ini katakan oleh mu'alif rahimahullah semuanya dirofakan dengan tanda doma. Keempat isim ini ya, semuanya dirofakan dengan tanda doma. Dinasobkan dengan tanda fathah. Kalau nasob, i'rabnya nasab, dinasabkan dengan tanda fathah. Dan dikhafat dengan tanda kasroh. Dikhafat dengan tanda kasroh. Dan dijazm dengan tanda sukun. Nah, ini semua tadi ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, fi'il mudhari. Secara umumnya demikian. Secara umumnya dia dirofakkan dengan domah, dinasobkan dengan fathah, dikhofatkan dengan kasroh, dijazmkan dengan sukun. Dijazmkan dengan sukun. Ya, tadi kita contohkan semuanya ya. Coba kita perhatikan lagi kalau isim tenggiring, Bos. Ini yang tadi yang fi'il, fi'il mudhari. Ini yang fi'il mudhari. Kalau isim mufrad, misalnya isim mufrad. Nah, isim mufrad ya. Biar jelas. Itu yang pertama isim mufrad, kemudian yang kedua jamak taksir, kemudian yang ketiga jamak mu'anas salim, kemudian yang keempat ini tadi fi'il mudhari'. Nah, ini yang keempat ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi kaidahnya dari apa itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak bersambung dengan satu apapun, semuanya dirofakkan dengan dhammah, dinasobkan dengan fathah, dikhofatkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun. Kaidahnya tadi. Nah, hanya saja tadi kita ya, kalau isim berarti keluar sukunnya ya. Isim enggak pakai sukun. Secara umum kaidahnya demikian. Sehingga di sini dikatakan keluar atau dikecualikan dari hal tersebut tiga hal. Dari contoh ini ya, contoh rajulun rajulan rajulin, rijalun rijalan rijalin, muslimatun muslimatin muslimatin, yajlisu lan yajlisa, lam yajlis lam yajlis. Ini keluar dari sini tiga hal, dikecualikan tiga hal, yaitu jamak mu'anas salim. Lihat pada jamak mu'anas salim, contoh ketika nasab dia pakai kasroh. Di sini dikatakan dinasabkan dengan tanda kasroh. Lihat. Jamak mu'anas salim dinasabkan dengan tanda kasroh. Sehingga bunyinya muslimatin. Tidak bisa muslimatan. Tidak boleh. Jamak mu'anas salim kalau nasab tidak seperti rojulan dan rijalan. Tapi muslimatin. Pakainya kasroh. Kalau rojulan, rijalan pakai fathah. Ini keluar dari kaidah umumnya tadi. Kaidah umumnya dirofakan dengan domah, dinasabkan dengan fathah, dikhofatkan dengan kasroh. Nah, dijazmkan dengan sukun. Tapi jamak mu'anas salim keluar dari kaidah tadi. Dia dinasabkan dengan tanda kasroh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, isim yang bukan munsharif, isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin, entah dia itu isim mufrad ataukah jamak taksir. Karena ada isim mufrad yang tidak bertanwin, ada jamak taksir yang tidak bertanwin. Nah, maka dia dikhofatkan dengan tanda fathah. Kalau umumnya khofat itu dengan kasroh, rojulin, rijalin, muslimatin. Umumnya demikian. Tapi isim yang tidak bertanwin itu kalau dia dikhofatkan dengan tanda al-fathah. Nah, kalau khofat dengan tanda fathah. Contohnya misalnya nama Ahmad ya. Nama Ahmad itu. Ini kalau Ahmad ini kita kasih ilah huruf jar, ini bunyinya bukan ilah Ahmad tapi ilah Ahmada. Ilah Ahmada. Kemudian kemudian mata cucu. Mata cucu. Kalau kita kasih tanda huruf dan dengan ilah, maka ilah maka contoh daripada isim-isim yang tidak bertanwin. Ahmadu, nama seorang namanya Ahmad. Nah, seorang namanya Ahmad. Ahmadu itu isim termasuk isim yang tidak bertanwin. Enggak boleh Ahmadun, enggak boleh. Lain Ahmad, lain Muhammad. Kalau Muhammad pakai tanwin, Muhammadun. Kalau Ahmad enggak pakai tanwin. Ahmadu. Nah. Ahmadu termasuk isim yang tidak bertanwin. Ketika kemudian kita kasih huruf jar, yang namanya huruf jar, di situ ilah, pakai ilah. Huruf jar itu huruf yang fungsinya untuk mengejarkan kalimat yang setelahnya. Kalimat yang setelahnya. Keumumannya atau tanda jar yang asli itu adalah kasroh. Tapi untuk isim yang tidak bertanwin, ketika kemasukan huruf jar, dia pakai fathah. Ila Ahmada, kepada Ahmad. Ya. Kepada Ahmad. Ya, misalnya kita mau mengirim surat pakai bahasa Arab ya. Kalau pakai ila misalnya, arsaltu risalan atau risalatan ila Ahmada. Aku mengirim surat kepada Ahmad, ila Ahmada. Itu yang isim mufrad. Yang jamak, jamaknya masjidun. Masjidu itu jamak dari masjid. Jamaknya jamak taksir. Isim jamak taksir juga ada yang tidak bertanwin seperti masjidu. Masjidu artinya masjid-masjid, beberapa masjid ya jamak taksir. Ketika kemasukan huruf jar, maka pakainya fathah karena dia isim yang tidak bertanwin. Maka bunyinya ila masajida. Ila masajida, ya. Ke masjid-masjid. Misalnya kita membuat kalimat misalnya dahabtu ila masajida. Aku telah pergi ke masjid-masjid. Ila masajida. Enggak boleh pakai kasrah walaupun ada ila. Walaupun ada huruf jar. Isim yang tidak bertanwin ketika dijarkan atau dikhofatkan itu pakainya fathah. Keluar dari kaidah yang umum, dirofakan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dikhofatkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun. Keluar isim yang tidak bertanwin. Kalau dikhofatkan pakainya fathah. Kalau dikhofatkan pakainya fathah. Ini yang kedua, dikecualikan yang kedua. Yang pertama tadi jamak muannats salim, kalau dinasabkan pakainya kasrah. Kebalikan dari itu adalah isim yang tidak bertanwin, kalau dihofatkan pakainya fathah. Ila Ahmada, ila Masajida. Kemudian keluar atau dikecualikan yang ketiga dari kaidah umum tadi adalah fi'il mudhari' mu'talul akhir. Dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Fi'il mudhari' secara umum dijazmkan dengan sukun. Akan tetapi ada fi'il mudhari' mu'talul akhir yang dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Contohnya seperti yarmi misalnya. Yarmi. Contoh yarmi. Ini kalau dijazmkan misalnya pakai lam, kita pakai lam di sini, maka ya-nya dibuang. Yarmi contohnya, yarmi belakangnya kasih ya. Yarmi sedang melempar atau akan melempar. Ketika jazm dengan memakai amil jazm lam, maka ya-nya dibuang menjadi lam yarmi. Lam yarmi. Ya-nya dibuang. Maknanya tidak akan melempar. Lam maknanya nafi, yakni tidak, tidak akan melempar. Kalau yarmi akan melempar, kalau lam yarmi tidak akan melempar. Makanya dengan membuang huruf ilat. Huruf ilatnya di situ adalah ya. Ini adalah golongan yang pertama atau jenis pertama yang di-i'rab dengan harokat. Yang di-i'rab dengan harokat ada empat: isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas salim, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Yang kaidahnya adalah dirofakkan dengan domah, dinasobkan dengan fathah, dihofatkan dengan kasroh, dijazmkan dengan sukun. Dikecualikan dari itu adalah isim jamak mu'anas salim. Kalau dinasobkan pakai kasroh muslimatin. Dikecualikan dari itu adalah isim yang tidak bertanwin. Kalau dia dihofatkan pakainya fathah ila ahmada. Dikecualikan dari itu, kaidah tadi adalah fi'il mudhari' mu'talul akhir. Kalau dia dijazmkan dengan membuang huruf ilat, dengan membuang huruf akhirnya. Contohnya yarmi, kalau jazm menjadi lam yarmi, ya-nya dibuang. Kemudian ya ikhwan fil din wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. I'rab jenis yang kedua adalah sedangkan yang di'rab dengan huruf atau dengan tanda huruf itu juga ada empat macam. Yang di'rab dengan tanda huruf itu juga ada empat macam. Jadi kalau kita lihat di sini ringkas sekali ya dibanding kita mempelajari i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab khafad, kemudian i'rab jazm panjang ya. Tapi ketika dilihat di sini sebenarnya ini intinya. Keterangan tambahan sebenarnya, pelengkap penyempurna dari pembahasan i'rab. Ternyata hanya ada 4 isim, ada 4 kata yang di'rab dengan huruf juga ada 4 kata. Kemudian ada yang dikecualikan tadi. Nah, yang dikecualikan tadi ini seperti itu. Kalau kita pahami ini, kita nanti akan mengenal i'rab yang sebelumnya tadi semakin jelas. Insyaallah, kita merojaah dan semakin jelas pembahasannya. Ini jenis yang kedua. Yang di-i'rab dengan tanda huruf ada 4 macam. Yang pertama isim tasniyah. Yang pertama isim tasniyah. Isim yang menunjukkan bilangan 2 dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Itu isim tasniah. Kemudian yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Isim bilangan jamak yang menunjukkan bilangan tiga lebih dan diakhiri atau mendapatkan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Isim tasniyah tadi contohnya misalnya muslimani, kita kasih contoh biar agak jelas. Kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim. Kita kasih contoh di situ yang di-i'rab dengan harokat. Yang pertama isim tasniyah. Bentuknya muslimani, muslimaini, muslimaini. Isim tasniyah, isim yang menunjukkan bilangan dua, diakhiri dengan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya muslimani, muslimaini, muslimaini. Karena isim berarti pakai i'rabnya tiga, rofa, nasab dan khafad. Isim dalam i'rab menerima tiga, rofa, nasab dan khafad. Kemudian yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Isim yang menunjukkan bilangan tiga atau lebih untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Diberi tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contohnya muslimuna, muslimina, muslimina. Ini dan rofa, nasab dan khafad. Nanti keterangannya di sebelumnya, kita nanti terangkan nanti. Itu contohnya dulu. Kemudian Yang ketiga adalah asmaul khomsah. Asmaul khomsah, isim-isim yang lima. Contohnya contohnya abuka, abaka, abika. Abuka, abaka, abika. Itu al-asmaul khamsah. Kemudian yang keempat adalah af'alul khomsah yang terdiri dari, sudah ada contohnya di situ, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sudah ada contohnya di situ ya. Nah, ini jenis i'rab yang diberi tanda dengan huruf atau yang di-i'rab dengan huruf. Yang pertama adalah isim tasniyah. Perhatikan keterangannya. Adapun isim tasniyah atau isim musanna dirofak dengan tanda alif muslimani. Kalau dia rofak, tandanya pakai a alif, pakai huruf alif. Jadi bukan kasroh dia, bukan di akhir itu, tapi alif di situ. Karena dia isim tasniyah. Kalau dia i'rab, i'rabnya itu pakainya i'rab dengan huruf. Kalau kita i'rab, dia pakainya dengan huruf, bukan dengan harokat. Dinasob dan dikhofat dengan tanda ya. Ya, dinasob dan dikhofat dengan tanda ya. Kalau dalam keadaan nasob, pakainya ya muslimaini, dua orang muslim. Begitu pula kalau khofat pakainya ya muslimaini, sama. Ya, nanti untuk mengetahui ini di nasab, ini di khafad, ya konteks kalimatnya bagaimana. Begitu. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau misalnya kalimat tersebut misalnya pakai huruf jar di depannya, berarti kalimat tersebut adalah di kho, di khofet atau di jar. Salah satu kita contohkan ya misalnya. Kalau yang pakai yang nasob misalnya, yang nasob. Dalam konteks kalimat kita memakai fi'il dan fa'il. Ro'aitu muslimaini. Saya melihat dua orang muslim, dua orang laki-laki muslim. Ro'aitu muslimaini. Ro'aitu muslimaini. Saya melihat dua orang muslim. saya melihat dua orang muslim. Ini susunan kalau dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek ya. Muslim ini sebagai objeknya. Nah, objek dalam bahasa Arab itu namanya maf'ul bih. Berarti di situ adalah maf'ul bih muslimaini. Maf'ul bih dalam bahasa Arab itu termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Berarti muslimaini di sini adalah i'rabnya i'rab nasab. Ya. Ra'aitu muslimaini. Kalau kemudian kita pakai kalimat yang lain misalnya marartu pakai huruf ya. Marartu bimuslimaini. Pakai huruf jar di situ. Saya melewati dua orang muslim. Saya melewati bimuslimaini dengan dua orang muslim. Dikarenakan muslimaini yang dibawa ini memakai huruf jar, maka berarti muslimaini yang di bawah ini adalah i'rabnya memakai i'rab khafad. Nah, itu nanti tergantung dengan konteks kalimatnya untuk membedakan ini yang di nasab, ini yang di khafad. Untuk membedakan muslimaini yang di nasab dan muslimaini yang di khafad ketika nanti ada di sebuah kalimat, baru kita ketahui ini di nasab, ini di khafad. Nah, itu contoh globalnya di sana. Kita contohkan globalnya muslimaini, muslimani, muslimaini, muslimaini. Sesuai dengan keterangan yang kita dapatkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Jurum rahimahullah, adapun isim tasniyah atau isim musanna dirofa dengan tanda alif. Kalau rofa pakainya alif. Dinasob dan dikhofat dengan tanda ya. Semuanya pakai ya. Muslimaini, muslimaini. Nah, mungkin ada pertanyaan terus, bagaimana cara mengetahui ini khofat, ini nasob? Nanti kalau sudah masuk di dalam kalimat. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya ra'aitu muslimaini. Itu ra'aitu muslimaini berarti muslimaini yang di kalimat tersebut adalah di nasab, i'rabnya pakai nasab. Kalau marartu bi muslimaini dengan bi dahului dengan huruf jar berarti i'rabnya yang di situ pakainya i'rab khafad. Berarti kalau kita ditanya bi marartu bi muslimaini misalnya bi muslimaini ini i'rabnya apa? I'rabnya khafad. Tanda khafadnya apa? Tanda khafadnya ya. Karena dia isim musanna. Kalau kita ditanya di atas ra'aitu muslimaini. Muslimaini ini kedudukannya i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Pakai ya. Karena isim musanna atau isim tasniyah. Bisa dipahami? Paham tuh? Insyaallah ya. Yang kedua, jamak mudzakkar salim. Dirofa dengan tanda wawu. Contohnya muslimuna. Dengan wawu. Muslimuna i'rabnya rofa, tanda rofanya wawu. Karena jamak mudzakkar salim. Dinasab dan dikhofatkan dengan ya. Ini sama dengan sintasniyah. Dinasab dan dikhofatkan dengan ya. Sama dengan sintasniyah. Nasab dan khofatnya pakai ya, hanya saja bunyinya yang berbeda. Nah, kalau yang isim tasnya muslimaini, muslimaini. Kalau yang jamak mudzakkar salim muslimina, muslimina. Harokat mim dan nunnya ditukar. Harokat mim dan nunnya ditukar. Nah, kalau di isim tasniyah mimnya di fathah, ditukar dengan nun yang ada di isim tasniyah, kasronya ditaruh di mim, nunnya di fathah. Nah, jadi muslimina, harokatnya ditukar menjadi muslimina. Lalu muslimina berarti lebih dari dua orang, berarti tiga orang ke atas. Jamak mudzakkar salim. Gimana membedakannya di nasab dan di khafat? Ya seperti ini. Contohnya antum tinggal bikin, misalnya ro'a itu muslimina, marortu bimuslimina. Nah, nah. Tinggal kita bikin seperti itu saja contohnya. Tinggal di busa, misalnya kalau kita mau contoh ya tinggal busa itulah harokatnya ya. Ro'a itu muslimina, marortu bimuslimina. Kalau kita mau bikin contoh, kita tinggal gini saja, harokatnya dihapus. Ini contoh yang jamak mudzakkar salim. Ra'aitu muslimina, marartu bimuslimina. Nah, berarti i'rab muslimina yang di atas adalah pakainya nasab, i'rab muslimina yang di bawah pakainya khafat karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar di situ. Kemudian selanjutnya adalah asmaul khomsah, isim-isim yang lima. Dirofakan dengan tanda wawu, abuka. Dengan tanda wawu, abu pakai wawu. Kemudian dinasobkan dengan tanda alif, dinasob dengan tanda alif, abaka. Pakai alif. Kemudian dikhofatkan dengan tanda ya, abika. Abika itu asmaul khomsah. Kalau dikhofatkan dengan tanda ya, abika. Makanya kita sering mendengar hadis kalau asmaul khomsah pakainya an abi hurairata, an abi umaymata, an abi sa'id al-khudri. Seperti itu pakainya ya, karena ada an, ada huruf jar. An, an itu disuruh adalah huruf jar. Kalau ada huruf jar maka berarti asmaul khamsahnya dipakai pakai ya, bukan an abu hurairata, salah. An abi hurairata, an abi sa'id al-khudri, an abi umamata. Seperti itu pakainya ya. Itu kalau al-asma'ul khamsah. Kalau qala abu hurairata, nah, qala abu hurairata. Kalau ra'aitu aba hurairata, kan seperti itu. Ditulis enggak? Misal kalau asmaul khamsah dalam kalimat, kita dalam hadis, misalnya qala, qala abu Hurairata, ini kita pakai kalimat itu jadi dalam konteks kalimat misalnya untuk Asmaul Khamsah, qala Abu Hurairata radhiyallahu anhu ra'aitu Abu Hurairata, Aba pakai alif, saya melihat Abu Hurairah. Kemudian an Abi Hurairata, dari Abi Hurairata radhiyallahu anhu. Itu contoh al-asmaul khamsah dalam kalimat. Yang jadi pertanyaan, kenapa Abu Hurairata, Hurairata kok sering kali enggak berubah, tetap Hurairata. Qala Abu Hurairata, ra'aitu Aba Hurairata, an Abi Hurairata. Ada yang bisa jawab? Kenapa Hurairata kok tetap fathah Abi? Atau dulu Pak, pantul Pak. Barakallahu fikum jayid jidana. Hurairata termasuk isim yang tidak bertanwin. Itu dia dalam keadaan dibaca khofat. Kalau khofat makanya dia pakai fathah seperti tadi. Ila Ahmada. Khofatnya dari mana ini khofatnya? Antum masih khofatnya dari mana? Dari an. Antum? Dari an apa dari abui? Kalau yang dari an kan yang ini asmaul khamsahnya. Aba, abu, aba, abi. Berubah karena ada an. Kalau Hurairata kan lewat itu nih, ada sekatnya. Ya. Antum Abu Umar, dari mana? Dia di khofatnya dari mana, Yudi, antum? Yudi. Dari an apa dari Hurair, dari abu? Dari abi atau dari abu atau dari aba, ya. Itu berarti ada yang namanya dalam apa pembahasan i'rab itu ada susunan kalimat yang bentuknya mudhof mudhof ilaih, ya. Itu termasuk mudhof ilaih. Kalimat yang disandarkan kepada kata yang sebelumnya. Banyak sekali ya. Jadi itu dia khofat karena mudhofun ilaihi. Kalimat ini ditandarkan kepada ini. Sehingga kalimat yang kedua ini harus di kasrah. Kalimat yang kedua harus di kasrah. Jadi misalnya kalimat Nasrullah, lihat. Kalimat idza jaa nasrullahi dalam surat apa? An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi. Itu baik kasroh karena bukan isim yang tidak bertanwin. Nah, lafzul jalalah idza jaa nasrullahi ada alif lam di situ. Kemudian bismillahirrahmanirrahim pakai kasroh juga ya. Bismi, ya, bismillahirrahmanirrahim. Pakai kasrah bismillahi. Hinya pakai kasrah juga. Itu mudhof-mudhof ilaih juga. Isim sama Allah. Seperti itu. Jadi ada dua isim yang ketemu. Yang satunya, yakni namanya mudhof. yang satunya namanya mudhofun ilaihi, isim yang disandarkan kepada isim yang sebelumnya. Ini terkait dengan asmaul khamsah. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, jenis i'rab yang di'rab dengan huruf adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah dirofakan dengan tanda nun. Ada contohnya di situ ya. Dinasob serta dijazm dengan membuang huruf nun. Yang keempat, af'alul khamsah. Lihat, afalul khamsah dirofakan dengan nun yaf'alani. Yaf'alani itu fi'il afalul khamsah. Dia di'irob dengan i'rob rofa, tanda rofanya dengan nun. Dengan adanya nun. Dinasob dan dikhafat dengan membuang nun. Kalau yaf'alani, nunnya dibuang menjadi yaf'ala. Kemudian di situ dijazm bukan dikhafat ya, karena fi'il itu tidak memakai khafat. Ini jazm ya, jazm. Nah itu nasab tetap, kalau yang terakhir ini pakainya jazm bukan khafat, bukan urutannya di atas, bukan, karena keluar dari situ ya, keluar dari situ karena dia fi'il. Dia fi'il maka dia keluar dari itu. Jadi yaf'alani i'rabnya rofa, tanda rofanya pakai nun. Kalau yaf'ala, yaf'ala dengan membuang huruf nun. Dengan membuang huruf nun. Nah, ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan tentang ini, pelengkap daripada pembahasan i'rab. Ya. Pelengkap dari pembahasan i'rab. Ini sebenarnya pelengkap dan meringkas, sekaligus meringkas. Ya. Sebenarnya i'rab yang kita bahas itu ya berkisar pada 4 untuk jenis yang berharokat, 4 untuk jenis yang memakai huruf. Untuk yang memakai huruf, hanya saja yang berharokat tadi ada yang keluar dari kaidah yang telah ditetapkan. 3 kata yang keluar dari kaidah yang ditetapkan, dirofakan dengan domah, dinasobkan dengan fathah, dikhofatkan dengan kasroh, dijazm dengan sukun. Ada yang keluar dari situ. Wallahu a'lam bishawab, naktafi launa. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Atau sudah cukup jelas insyaallah ya? Jelas nih. Insyaallah ya.